Taib. Adapun dua paman Nabi yang tidak masuk Islam, yang pertama Abu Talib, ya Abu Talib, dan nama aslinya adalah Abdul Manaf. Yang kedua adalah Abu Lahab, dan nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Sebagian ulama mengatakan keduanya tidak masuk Islam karena namanya saja enggak boleh. Namanya Abdul Manaf dan Abdul Uzza, itu nama yang enggak boleh dalam agama Islam. Semua nama yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu nama yang terlarang. Nama yang terlarang. Kalau kita mau pakai Abdu, berarti mudhaf ilainya harus Allah Subhanahu wa taala, karena hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, begitu. Adapun Abdul Uzza, Al Uzza bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Manaf, Manaf bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Jadi, dua masuk Islam, dua lagi enggak masuk Islam. Yang enggak masuk Islam, salah satu sebabnya adalah karena nama. Karena nama. Maka pilihlah nama-nama yang terbaik untuk antum dan untuk anak antum nanti. Siapkan nama-nama terbaik. Jangan pakai nama-nama yang jelek, karena nama itu memiliki apa? Pengaruh. Ya, nama itu memiliki pengaruh. Jelas? Nama itu memiliki pengaruh. Ada orang misalkan namanya Soleh, diharapkan sebagai optimisme, tafaul, dia akan menjadi anak yang soleh. Walaupun gak mesti gitu ya. Ada orang yang soleh, namanya soleh, tapi toleh ternyata. Namanya solehah, tapi ternyata ya gak solehah. Ya, tapi optimisme, tafaul, harapan, itu harus ada. Ya, harus ada. Daripada kalau namanya saja udah jelek. Nah, ini banyak orang tua ngasih nama anaknya nama-nama yang enggak beres. Ada punya anak dikasih nama musyrikah. Wah. Akhirnya ya musyrik bener. Ya. Nah, jadi kasih nama-nama yang baik. Kasih nama-nama yang baik. Qala bittu fi baiti khalati Maimunata bintil Haris zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya pernah bermalam di rumah khalati, bibi saya. Khalah itu adalah bibi dari ibu. Kalau ammah itu bibi dari ayah. Jadi dia saudarinya ayah. Itu kalau ammah. Tapi kalau khalah itu saudarinya ibu. Ya, saudarinya ibu. Jelas? Ya. Jadi Ibnu Abbas, nama ibunya itu Lubabah bintil Haris. Dia punya adik namanya Maimunah. Berarti ini bibinya, bibi dari ibunya Ibnu Abbas, saudarinya ibunya. Jadi ibunya Ibnu Abbas ya, ibunya namanya Lubabah, dia punya adik namanya Maimunah. Makanya disebut sebagai apa? Khalah. Khalah itu bibi dari ibu. Kalau antum misalkan punya ibu, terus ibu antum punya adik perempuan, itu namanya khalah, atau mbak perempuan namanya khalah. Tapi kalau bibi dari bapak, ya, bapak antum terus punya adik perempuan, maka itu juga bibi. Tapi kalau bahasa Arabnya apa? Ammah. Itu bedanya am atau ammah atau khalah atau khalah, ya. Nah. Jadi saya bermalam di rumah bibi saya. Siapa bibinya? Maimunah bintil Haris. Ibunya Ibnu Abbas tadi siapa? Lubabah bintil Haris. Sama-sama. Sama-sama bintil Haris. Baik, Maimunah bintil Haris. Zaujin Nabi. istrinya Nabi. Zawji. Ya, bukan zaujati ya. Zawji itu juga maknanya adalah ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini lughah fusha, bahasa yang fusha. Ya. Baik. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istri Nabi bukan hanya Khadijah atau Aisyah saja. Banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang bisa nyebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak usah banyak-banyak, 10 aja. Untuk. Sebentar. Untuk. Kok tengok ke belakang antum? Ya. Nomor 1. Khadijah, Aisyah. Kalau 2 ini insyaallah hafal semuanya ini. Ya, yang 2. Maimunah. Oh iya ini. Terus siapa? Siapa? Sofia, 4, 6, 5. Ayo ini nama-nama ibunda kita loh. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Masa sama ibu kita enggak kenal loh. Iya kan? Nah. Nama mantan hafal. Nah, masa nama ibu enggak hafal. Terus yang 5. Hafsah. Nah, Hafsah putri siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru 5. Terus. Jangan lemes gitu, ha. Juwairiyah. Nah, Juwairiyah. Terus. Siapa lagi? Ayo. Kamu bisa. Siapa lagi? Hah? Pas. Enggak ada istri Nabi namanya Pas, enggak ada. Nah. Siapa yang mau bantu? Siapa? Ah. Siapa yang? Angkat tangan dulu, jangan beraninya cuma anu, berisik. Angkat tangan dulu. Siapa? Siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap? Nah, hey. Berdiri, berdiri biar kelihatan. Ya, yeah. Tres. Wah, diulangi dari awal ini berarti. Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Sofia. Siapa? Zainab. Zainab binti Jahaz, betul. Nah, terus. Zainab binti Jahaz, terus siapa lagi? Maimunah, Ummu Salamah. Hah? 7. Terus Khadijah. Siapa lagi? Ummu Habibah. Iya, Ummu Habibah. Tayyib. Sudah? Sofia sudah belum tadi? Oh, sudah. Tayyib. Sudah? Nah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, itu istri-istri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum harus tahu tuh istri-istri Nabi, anak-anaknya Nabi siapa saja. Taib, anak-anak tanya, siapa anak-anaknya Nabi? Siapa yang nyebutkan? Anaknya Nabi, yang laki siapa, yang perempuan siapa? Angkat tangan dulu. Ya, Abdurrahman. Aiman. Berdiri, Man. Nah, siapa saja? Hah? Yang keras, yang keras. Abdullah, Naam. Qasim, anak yang pertama, Qasim. Makanya kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Taib, yang perempuan. Ummu Kulsum, naam. Ruqayyah, Fatimah. Kurang satu. Siapa? Ibrahim. Oh, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Khadijah kurang satu. Perempuan. Zainab. Naam. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Siapa lagi? Sudah ya? Kenali istri-istri Nabi, anak-anaknya Nabi. Jangan antum pemain bola apal. Messi, Ronaldo dihapalin. Ya, istrinya Nabi, anaknya Nabi enggak apal, ya. Idola kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Figur kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kenali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama, ya, orang yang dia cintai. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, kenali Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya bermalam di rumah bibi saya, yaitu Maimunah bintil Haris, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, yaitu di sisi Maimunah, fi lailatiha, pada malamnya. Maksudnya itu lagi jadwalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Maimunah. Kan Nabi istrinya banyak. Jadi punya jadwal. Hari Sabtu sama istri siapa, hari Ahad sama istri siapa, gitu. Ya, karena istri Nabi lebih dari satu. Kalau antum enggak boleh niru. Dalam hal ini enggak boleh niru. Maksudnya istrinya 9, 10 enggak boleh. Paling banter berapa? 4. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba. Kalau ada yang nikah 9, saya pengen mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini sunnah yang enggak boleh ditiru, karena itu kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan. Baik. Jadi saat itu istilahnya Nabi memang jadwalnya di rumahnya siapa? Maimunah. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya di masjid. Karena memang, ya, laki-laki, ya, untuk sholat wajibnya, sholat berjamaahnya di masjid. Ini, kalau laki-laki. Adapun kalau perempuan, boleh di masjid, tapi yang afdal adalah di rumah. Jadi, kaum laki-laki sholatnya di masjid. Jangan di rumah. Kalau di rumah, antum nanti jadi lelaki solihah. Nah, summa ja'a ila manzilihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Jadi setelah sholat Isya, beliau pulang ke rumahnya. Fasalla arba'a rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Insyaallah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sangat bersemangat untuk melaksanakan apa? Sholat. Karena hiburan beliau, penenang hati beliau adalah sholat. Beliau pernah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Summa nama, kemudian setelah itu tidur. Gak lama dari Isya, beliau tidur, ya. Bukan ngobrol, ngerumpi, ngalor ngidul, ya. Main gaplek, nonton TV, ya, atau mainan HP sampai menjelang subuh baru tidur. Enggak, Rasulullah SAW kalau habis Isya, jika tidak ada urusan yang mendesak, beliau segera apa? Tidur. Supaya apa? Supaya bisa bangun malam. Maka hendaknya bagi kita, ya, para penuntut ilmu, untuk memperhatikan, ya, hal ini. Jangan terlalu malam, jangan suka begadang, Ya, jangan suka begadang. Karena kalau kita tidurnya terlalu malam, akhirnya besoknya apa? Berat untuk sholat malam, berat sholat subuh, berat pas halaqoh, berat ketika pas sekolah. Nah ini, kalau yang begadang malam, perhatikan aja. Ya, pas sholat subuh ngantuk, ya, bahkan ada yang tidur sampean. Pas halaqoh harusnya baca Quran, ya, malah bah ngorok. Pas di kelas mestinya belajar, akhirnya bah tidur. Karena manusia memang lemah. Manusia ini lemah. Dia butuh kepada tidur. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tapi kalau manusia enggak tidur, itu malah apa? Masalah. Ya. Karena dia butuh istirahat. Tidur itu nikmat. Maka hendaknya kita memperhatikan pola tidur kita. Ya, waktunya tidur ya tidur. Waktunya makan, makan. Waktunya belajar, belajar. Makanya seorang penuntut ilmu harus pintar-pintar bagi apa? Waktu. Ya, ini salah satu kunci sukses bagi seorang penuntut ilmu adalah pintar bagi waktu. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya belajar, ya belajar, waktunya ya tidur, ya tidur, waktunya ya kerja bakti, ya kerja bakti, demikian. Ya, dia harus teratur, disiplin. Ya. Kalau tidak bisa mengatur waktu, maka yang terjadi adalah ketimpangan, ya, amburadul, sehingga tidak sukses dalam menuntut ilmu. Summa qama, setelah tidur Rasulullah SAW bangun. Summa qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, namal hulayyim, apakah bocah kecil ini sudah tidur? Maksudnya siapa? Ibnu Abbas. Ya. Namal hulayyim, apakah tidur bocah kecil ini? Yaitu Ibnu Abbas. Karena memang Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Beliau ketika Rasulullah meninggal dunia saja baru khitan. Tapi subhanallah ya, walaupun beliau kecil begitu, termasuk sigharus sahabah, tapi masya Allah ilmunya mengalahkan ya para sahabat Nabi yang senior. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa beliau dalam rapat-rapat besar. Padahal beliau masih kecil, beliau masih muda, tapi kecerdasannya luar biasa. Ya, kecerdasannya luar biasa. Ya, ini keistimewaannya sahabat Ibnu Abbas. Dan al-hulayyim di sini aslinya hulam. Ya kan? Nah, di situ tasghir untuk menunjukkan ya tawaddud. Apa tawaddud itu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Hulayyim di situ menunjukkan cinta dan kasih sayang. Karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada anak-anak. Beliau kepada umatnya sayang, kepada anak kecil sayang. Ya, makanya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau pernah memainkan lidahnya untuk Hasan dan Husain ketika masih bayi. Beliau juga pernah mencandai Abu Umair yang kecil. Ya, ya Aba Umair, ma fa'ala An-Nughair, canda kepada bocah kecil. Ya, bahkan pernah Rasulullah SAW saat sujud, ya, dibuat kuda oleh ya cucu beliau. Sampai para sahabat nunggu lama tuh. Ya, pas beliau sholat, Rasulullah SAW enggak bangkit-bangkit. Kenapa? Karena khawatir mengganggu cucunya. Masya Allah. Sayang sekali beliau kepada anak kecil. Maka ini perhatian kepada orang tua, ya, kepada para pendidik, para guru, hendaknya memiliki perhatian kepada siapa? Anak-anak. Salah satu kebejatan moral anak-anak adalah karena kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Apa istilahnya? Broken home, ya. Ada sebagian anak ketika keluarganya terjadi masalah, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, ya, kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, yang terjadi adalah anak-anak yang nakal. anak-anak yang kurang ajar. Kemarin, Jumat kemarin, ada kasus yang sangat menghiburkan di Indonesia. Mungkin antum belum dengar, ya. Saya kasih tahu untuk sebagai pelajaran. Ya, di Indonesia, ya, di daerah sana lah, Jakartaan, ada bocah umur 15-an. Ya, perempuan. Tapi dengan sadisnya berani bunuh, ya, anak tetangganya. Anak tetangganya. Bunuh, ditaruh di lemarinya. Ya, ditaruh di lemarinya. Apa gerangan penyebabnya? Penyebabnya satu, karena kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, gara-gara ya, tontonan. Jadi dia suka film apa gitu yang kekerasan pokoknya. Ya, kartun kekerasan. Saya lupa, itu film Jepang. Ya, film Jepang, film apa gitu, yaitu kekerasan. Ya. Dan ini akhirnya apa? Kemudian menjadi inspirasi. Ditiru. Ditiru. Makanya ikhwan, film itu atau tontonan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena itu bikin orang kecanduan. Ya, hati-hati. Ya, antum juga kadang-kadang ya, terutama bentar lagi liburan, hati-hati dengan tontonan. Ya, hati-hati dengan tontonan. Karena tontonan itu bikin kecanduan dan bikin kita akhirnya apa? Niru. Niru. Maka hendaknya kita selektif dalam masalah ini. Taib, au kalimatan tusbihuha atau kalimat yang sejenisnya. Karena Ibnu Abbas juga saat itu apa? Tidur ya. Jadi ada keraguan di sini. Summa qama, kemudian Nabi SAW berdiri. Fakumtu an yasarihi, saya pun kemudian berdiri di sebelah kirinya Nabi SAW. Karena salah satu tujuan Ibnu Abbas, ya, beliau bermalam di rumah bibinya Maimunah adalah ingin mencontoh bagaimana sholatnya Nabi SAW di rumah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di rumah. Karena kalau di luar itu kan banyak bisa dilihat ya. Tapi kalau di dalam ini hanya orang-orang khusus. Ibnu Abbas memanfaatkan linknya, aksesnya. Karena dia punya kedekatan dengan salah satu istri Nabi SAW, makanya dia menginap, mumpung juga masih kecil. Ya, beliau menginap di rumahnya Rasulullah SAW untuk melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Nah, beliau saking semangatnya dan belum tahu masih kecil, beliau duduk di berdiri di samping kirinya. Faja'alani an yamini, kemudian Rasulullah SAW menaruh saya di sebelah kanannya. Ini menunjukkan kalau kita bermakmum maka hendaknya berdiri di sebelah kanannya imam, jangan di sebelah kiri. Buktinya Rasulullah SAW menyalahkan Ibnu Abbas. Jadi diputar, dalam riwayat yang lain beliau pegang ya Ibnu Abbas kemudian ditaruh di sebelah kanannya. Baik. Fa shalla khamsa raka'at. Beliau salat 5 rakaat. Summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Summa sa'nama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Hatta sami'tu hotitahu, ya, sampai saya mendengar suara dengkurannya. Ya. Ngoroknya. Summa kharaja ila shalah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau keluar menuju sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Taip. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan sahabat Ibnu Abbas. Ya, keutamaan sahabat Ibnu Abbas. Walaupun masih kecil, tapi beliau begitu bersemangat dalam meneladani Rasulullah SAW. Dalam menuntut ilmu. Beliau kenapa sampai tidur di rumahnya bibinya? Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin meneladani Nabi, melihat bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Dan inilah ilmu. Ya, inilah ilmu. Yaitu bagaimana kita bisa beribadah dengan benar. Bagaimana kita bisa menjadi semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu gak harus kita di kelas. Ilmu itu gak harus kita taklim di masjid. Ya, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berteman dengan orang-orang soleh, dengan kita ya mendengarkan tausiah dari orang tua kita, kita melihat sosok ustadz yang bisa kita teladani, itu juga termasuk apa? Ilmu. Ya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bolehnya ya seorang menginap di rumah orang lain jika tidak menimbulkan fitnah. Ya, jika tidak menimbulkan fitnah. Ibnu Abbas ya bermalam di rumah bibinya, ya, di rumah Rasulullah SAW, dan tidak ditegur oleh Nabi. Jangan tidur di sini. Tidur di rumahmu aja. Enggak. Ya. Baik. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Beliau begitu semangat dalam ibadah. Ya, salatnya, ya, ibadahnya, dan ini yang perlu kita tiru. Ya, perlu kita tiru. Makanya, ikhwan, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perhatikan sholat-sholat kita. Sholat adalah ya cara untuk menjernihkan hati kita, cara memperbaiki akhlak kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang khusyuk itu bisa mencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sholat sejak umur berapa? 7 tahun. Muru auladakum bisholah wahum abna usabin. Perintahkan anak kalian pada umur 7 tahun untuk sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna ashrin. Pukul mereka kalau nggak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. 7 tahun sudah balik belum? Belum. 10 tahun? Belum juga. Tapi ini untuk latihan. Sehingga ketika nanti balik sudah terbiasa. Bayangkan, umur 7 tahun sampai ke umur balik berapa? Ya, balik umur 15 tahun rata-rata. Berarti butuh waktu 8 tahun untuk mendidik. Membiasakan. Ya, membiasakan untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan ya yang paling ditekankan kepada anak, untuk perbaikan anak, pendidikan anak adalah dengan memperbaiki apa? Sholat. Ya. Makanya insya Allah Ta'ala ya, dalam rangka ya, pendidikan ya, untuk memperbaiki kualitas iman kita ya, dan menjernihkan hati kita, memperbaiki akhlak dan adab kita. Ya, insya Allah Ta'ala sebelum imtihan nanti, satu minggu sebelum imtihan, kita akan mengadakan daurah sholat. Ya. Ya, untuk sholat sebagai peranan tazkiyatun nufus, ya, untuk menjernihkan hati kita dan untuk memperbaiki akhlak dan adab kita. Ya, kita ingin ya ikhwan ya mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan, mengajarkan ilmu. Tugas guru itu dua. Yang pertama taklim dan yang kedua adalah tarbiyah. Taklim bagaimana mentransfer ilmu. Ini sering kita dapatkan. Di kelas kita dapat ilmu, ya kan? Di pada maghrib ini kajian tiap hari. Masya Allah. Tapi yang masih kurang, dan ini perlu kita tekankan terus, ya, salah satunya dengan mengadakan daurah tadi, yaitu tarbiyah. Tarbiyah itu, yaitu bagaimana kita mendidik, membimbing anak-anak kita, membimbing murid-murid kita, santri-santri kita, ya, sehingga mereka beradab, berakhlak, mengamalkan ilmunya. Mungkin kita sudah banyak mendapatkan ilmu, tapi yang kurang dari kita adalah aplikasinya. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Maka ini perlu terus diingatkan, ya, supaya mudah-mudahan kita bisa semakin apa? Baik, ya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah kasih sayang Nabi kepada anak, ya. Makanya ini perhatian juga bagi orang tua agar perhatian kepada anak-anak mereka. Ya. Agar perhatian kepada anak-anak mereka. Jangan sampai cuek, Jangan sampai lebih fokus kepada kerjaannya daripada kepada anaknya. Banyak orang tua sekarang sibuk mencari dunia tapi melupakan anak-anak mereka. Ya. Mereka beralasan ini saya kerja demi apa? Anak. Ya, tapi tanggung jawab inti orang tua adalah mendidik, membimbing. Itu yang paling inti. Kalau cuma sekedar menafkahi, banyak orang bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa mendidik dan membimbing, ya, keluarganya, anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Ya, karena kalau tidak mendapatkan perhatian, ya akhirnya terjadi seperti yang terjadi tadi. Kenakalan-kenakalan anak dikarenakan kurang perhatiannya orang tua, ya, terhadap anak-anak mereka. Dikarenakan kurangnya pendidikan orang tua kepada anak-anak mereka. Ya, salah satu faktornya adalah demikian. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini masalah fikih, ya, masalah fikih, yaitu jika seorang itu bermakmum, ya, dan makmumnya cuma satu, maka berdiri di samping kanan imam persis. Satu samping kanan, bukan samping kiri. Karena Rasulullah menyalahkan Ibnu Abbas. Beliau berdiri di samping kirinya, kemudian ditarik ke kanan. Ya. Jadi gak boleh, kalau di sebelah kirinya gak boleh. Walaupun tetap sah. Buktinya Rasulullah tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulang. Ya, tetap sah, tapi keliru. Makanya dibetulkan oleh Nabi. Yang kedua, posisinya itu sejajar. Sebagian orang kadang kalau makmumnya cuma satu, biasanya apa? Mundur dikit. Itu tidak benar. Atau pendapat lemah. Ya, pendapatnya apa? Lemah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau makmumnya satu, itu mundur dikit dari imam. Tidak ada dalilnya. Dohir hadis menunjukkan bahwasanya kalau makmumnya cuma satu, maka sejajar. Ya, sejajar. Karena di sini faja'alani an yamini, beliau menjadikan saya di sebelah kanannya. Zahirnya kanan persis. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa mendengkur atau ngorok bukan aib. Bukanlah suatu aib. Jadi kalau antum punya teman misalkan dia ngorok misalkan, jangan antum bully. Jangan antum bully. Rasulullah juga apa? Ngorok. Rasulullah juga mengeluarkan suara ketika tidur. Jadi itu bukan suatu apa? Aib yang perlu dibully. Ya. Nah, jelas ya? Nah. Karena ngorok itu bisa beberapa sebab. Sebab mungkin dia karena capek. Ya, bisa karena capek. Bisa juga mungkin kegemukan, ya, ya. Atau coba cari kalau itu bidangnya kedokteran itu, ya, nanti bisa ditanyakan kepada yang ahli dalam kedokteran. Baik. Insyaallah nanti kita sambung. Oh, dapat satu hadis ya, ya lumayan lah. Apa tadi? Nanti kita baca beberapa pertanyaan. Nyicil. Apa yang dimaksud dengan fanatik? Mohon penjelasannya. Fanatik artinya kalau bahasa Arabnya apa? Ta'assub. Ta'assub yaitu sikap keterpihakan, ya, terhadap suatu pendapat atau suatu kelompok, ya, dan membabi buta, ya, dan membabi buta. Artinya pokoknya loyalnya, cintanya, bencinya kepada pendapat itu, kepada kelompok itu atau tokoh tertentu, ya. Kalau dia misalkan mengatakan, pokoknya apa yang dikatakan oleh ustadku pasti benar. Siapa yang menentangnya berarti pasti salah. Nah itu namanya apa? Fanatik. Ya, benar salah, pokoknya loyal dia kepada tokoh tersebut. Atau fanatik bisa juga kepada negara, ya. Fanatik juga bisa kepada kelompok, madhab. Ya, ada orang yang fanatik kepada madhab Syafi'i atau kepada madhab Hanafi, sehingga selain dari madhabnya, ya, salah, sesat, menyimpang. Nah itu. Fanatik bisa juga kepada klub bola, nah, ya kan? Akhirnya kalau yang bukan, misalkan kalau yang nggak bonek, nah, musuh. Kalau yang nggak Arema, ya musuh, misalkan. Kalau nggak Persija, ya misalkan. Akhirnya ini menjadikan apa? Berefek kepada perpecahan, permusuhan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik fanatik kepada ustadz, baik fanatik kepada madhab, baik fanatik kepada negara, baik fanatik kepada klub bola, ya semuanya tidak diperkenankan, ya. Dan itu salah satu faktor yang menghalangi orang itu apa, menerima kebenaran. Ustaz, apa boleh kita sholat di kuburan karena kita belum mensholati jenazah tersebut? Apakah bisa dikiaskan dengan bolehnya sholat di masjid yang ada di kuburan? Kalau sholat jenazah boleh. Ya, kalau sholat jenazah antum belum misalkan mensholati dia, ya, pergi ke kuburnya boleh. Rasulullah SAW ya pernah melakukan hal itu dalam kisah seorang wanita yang biasa menyapu apa? Masjid. Ya, dalam kisah seorang wanita yang biasa menyapu masjid, budak hitam, ya. Terus suatu saat Rasulullah enggak lihat. Akhirnya ditanya sama Nabi, "Mana wanita yang biasa nyapu masjid?" Ya, terus dijawab oleh para sahabat, "Dia udah meninggal, wahai Rasulullah. Tadi malam." "Kenapa kalian enggak memberitahu saya?" "Malam-malam, wahai Rasul, khawatir apa? Ganggu sampean." Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah ngajak beberapa sahabat pergi ke kuburannya dan kemudian sholat apa? Jenazah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau sholat jenazah boleh. Tapi selain dari sholat jenazah, antum sholat di kuburan maka tidak boleh. Ya, ada larangannya dari Nabi SAW. Naha ani sholati fil makbarah. Rasulullah melarang sholat di kuburan. Ya, apalagi kalau menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat, ya, menghadap apa? Kuburan. Ya, tidak diperkenankan. Atau di masjid yang ada kuburannya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Jadi kalau salat jenazah boleh. Karena salat jenazah itu enggak ada rukuk, enggak ada sujudnya. Ya. Nah, dan ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun selain dari salat jenazah maka tidak diperkenankan. Itu pengkhususan. Salat jenazah itu pengkhususan, pengecualian. Ustaz, bagaimana kalau kita ngajar adik kelas kita sedangkan kita masih berada di kelas 2 MTS? Atau masih berada di jenjang yang rendah. Ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, yang mengajar boleh saja, ya. Apa yang antum bisa. Kalau yang enggak bisa jangan. Ya, nanti malah salah semuanya. Ya, salah semuanya. Tapi saling membantu tidak mengapa. Ya. Kita enggak tahu ini maksudnya ngajari apa. Misalkan kita saling simaan, saling menyimak hafalan. Misalkan, atau saling bertanya, mudzakarah, murojaah, tidak mengapa. Bahkan jangankan adik kelas, sesama kelas pun boleh. Ya, mudzakarah, murojaah, itu kebiasaan para ulama salaf dahulu. Mereka saling apa? Saling melempar pertanyaan. Ya, bagaimana kalau begini? Tolong antum jawab. Misalkan, bagus, sesama teman. Ya, antum misalkan malam murojaah. Persiapan untuk besok, kemudian mudzakarah tentang pelajaran yang kemarin sudah dibahas, ya. Dengan demikian ilmu kita akan mantap, matang, lengket, ya. Karena ilmu itu kalau nggak diulang-ulang maka akan hilang. Maka yang perlu kita lakukan pertama ya persiapan, ya, kita persiapan untuk besok. Yang kedua, antum berusaha memahami ketika berada di kelas. Ketika ustadznya menyampaikan, menjelaskan, antum perhatikan. Yang ketiga adalah murojaah dan dihafal. Dengan tiga cara itu, insya Allah kita akan sukses dalam apa? Belajar. Jadi sebelum kita belajar, kita persiapan. Ketika belajar, kita perhatian. Setelah belajar, kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang. Nah. Bagaimana dengan hukum kisos yang ditegakkan di tanah suci? Apakah diperbolehkan? Apa ini maksudnya? Kisos boleh-boleh saja. Ya, kisos. Ya, bahkan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan bagi kalian menegakkan hukum qisas, ya, pada pembunuhan. Oh, mungkin maksudnya ini di tanah sucinya itu ya. Ya, di tanah sucinya. Kalau di tanah sucinya hendaknya di luar tanah suci. Hendaknya di luar tanah tanah suci. Makanya praktek di sana setahu saya yaitu di luar tanah suci. Tanah suci itu kan cuma terbatas tanah haram. Di luar tanah haram ya berarti di sana diizinkan. Dalam hadis yang ke-10 Arba'in Nawawi disebutkan bahwa seorang yang mendatangkan sebab-sebab terkabulnya doa namun mengambil dari hasil yang haram, lantas bagaimana dengan cerita orang-orang kafir yang terombang-ambing di tengah lautan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah pun mengabulkannya, bukankah mereka memakan makanan yang haram? Taib. Di sana ikhwan, kita harus tahu kaidah dalam masalah seperti ini. La yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Tidak akan sempurna suatu hukum kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala apa penghalangnya. Ya. Ini hukum asalnya seperti itu. Adapun orang-orang kafir terkadang doa mereka terkabulkan karena di sana ada sebab, ya, ada sebab yang menjadikan mereka dikabulkan doa-doanya mereka. Yang paling utama adalah mereka betul-betul tulus hatinya saat itu, betul-betul merengek minta kepada Allah SWT. Jadi ada sebagian orang itu kadang-kadang walaupun dia kafir tapi betul-betul butuh kepada Allah, minta kepada Allah SWT sehingga dikabulkan walaupun dia kafir. Jadi tidak lihat dari apa agamanya tapi dilihat dari keseriusan dia. Makanya yang paling terpenting dalam doa itu adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita betul-betul serius, merengek, minta. Seperti bocah kecil ketika minta, ya, anak-anak minta duit sama orang tuanya. Awalnya minta duit sama bapaknya, gak dikasih. Sama ibunya, gak dikasih. Akhirnya pakai jurus, nangis. Gulung-gulung. Nangis terus, gak selesai-selesai nangisnya. Lama-kelamaan apa? Dikasih apa enggak? Kasih. Hati orang tua meleleh juga. Kasihan. Begitu juga ketika kita sama Allah SWT. Ya. Ya. Kalau kita merengek-rengek terus, betul-betul minta kepada Allah SWT, maka Allah SWT pun akan mengabulkan doa-doa kita. Apakah sholat dalam menghadapi masalah terdapat doa doa khusus atau hanya sholat biasa? Kalau doa khusus saya tidak tahu. Ya ada doa khususnya. Yang jelas orang masalah itu kan beda-beda. Ya ada masalahnya beda-beda. Jadi minta sesuai dengan apa kebutuhan kita. Ya mungkin ada yang ada masalah dalam ekonominya, ada masalah dalam keluarganya, ada masalah dalam kesehatannya. Jadi minta sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jelas, apapun masalah kita, ya, ringankan beban kita dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Afan Ustaz, apa ini? Mohon solusinya. Apa yang harus anda perbuat? Kok langsung gini? Mohon solusinya. Apa yang harus anda perbuat? Apakah nikah terlebih dahulu? Sebab yang ana bidik merupakan seorang yang pintar. Wih, membidik dia. Atau harus ana relakan dan mencari yang lebih baik. Sebab ana masih mau belajar. Waduh. Berat ini ya, pertanyaannya ini. Harus istikharah dulu ini. Baik, yang jelas ikhwan, antara belajar sama menikah itu relatif. Ya, tidak bisa dihukumi sama. Karena kebutuhan orang itu beda-beda. Ya, ini kalau memang mau serius mau nanya, mestinya yang nanya langsung menghadap kepada ustadznya. Ya, menghadap kepada ustadznya. Supaya kita tahu ini orangnya lebih mending dinasehati suruh nikah atau mending apa? Belajar. Karena orang itu beda-beda. Ada kalanya lebih baik baginya adalah untuk apa? Belajar terlebih dahulu. Antum masih misalkan nih, masih anak MSW, MTS, misalkan. Ya, semua urusannya masih dibiayai sama orang tua, belum kepikiran, belum terlalu butuh untuk nikah. Maka kalau dia nanya ke saya akan nasihati, mendingan apa? Fokus belajar dulu. Ya. Kalau keinginan kadang-kadang keinginan tersebut betul-betul kuat apa tidak? Kadang-kadang cuma pengin, nanti setelah itu enggak pengin lagi. Nah, gitu. Cuma was-was setan saja. Ya, taip. Ada kalanya mungkin dia memang sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Tahasus misalkan. Reza ya. Ya. Udah istilahnya udah diubun-ubun gitu kan. Nah. Maka seperti ini mungkin akan kita nasihatkan apa? Lebih baik apa? Nikah. Belajar tidak menghalangi untuk menikah tidak menghalangi untuk apa? Belajar. Tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung kepada kebutuhannya. Jadi, ini gak bisa dijawab kecuali kalau orangnya datang kepada saya. Kita lihat dulu ini butuh banget apa enggak gitu ya untuk menikah. Kalau dia gak terlalu butuh, ya mendingan belajar terlebih dahulu. Terus gimana Ustadz? Akhwat yang saya bidik mau diambil orang. Ya, gak usah ngurusin dulu. Yang penting antum fokus, nanti Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Ya kan? Begitu. Antum sekarang ngurusi bidik akhwat untuk apa? Kalau antum belum siap. Ya, belum siap. Kecuali kalau antum sudah siap, silakan dibidik. Ya. Langsung datangnya apa? Orang tuanya. Begitu. Kalau sekarang belum ada kepikiran, enggak usah bidik-bidik dulu. Itu ya, malah bikin kepala antum pusing. Ya, bikin rontok rambut antum. Karena mikirin yang enggak-enggak. Sehingga malah belajarnya enggak fokus. Hilangkan ya pikiran-pikiran negatif, kotor seperti itu. Ya, fokus sekarang belajar ya. Kalau memang nanti sudah saatnya, sudah keinginan kuat untuk itu dan antum mampu ya, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya masalah mana yang harus diutamakan, nikah terlebih dahulu atau belajar, ini berbeda-beda antara satu orang dengan ya orang yang lain, tergantung kepada kebutuhannya, tergantung kepada kebutuhannya. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.